على آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة إنا أعطيناك الكوثر قال ابن عباس شانئك عدوك شانئك يعني مسوهم بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى باب حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه كباب اللؤلؤ مجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر maka ketika dimi'rajkan Nabi صلى الله عليه وسلم langit ila sama qala atitu ala nahrin aku mendatangi sungai hafatahu qibabul lu'lu'i mujawwaf di dua sisinya ada qibab kubah-kubah dari lu'lu' dari mutiara-mutiara yang berongga. Fakultu mahada ya Jibril, aku bertanya apa ini wahai Jibril? Qala hadzal kautsar, inilah al kautsar. Hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullahu taala, haddathana Khalid bin Yazid al kahili, qala haddathana Israil an Abi Ishaq عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال طيب سألتها عن قوله تعالى يعني أبو عبيدة bertanya kepada Aisyah tentang firman الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Qalat huwa nahrun u'tiyahu nabiyakum nabiyukum syati'ahu alaihi durrun mujawwaf aniyatuhu ka'adadin nujum. Qalat, ditanya tentang Al-Kautsar ini, huwa nahrun u'tiyahu nabiyukum, nahrun yakni sungai yang diberikan untuk nabi kalian, syati'ahu ini dua sisinya durrun mujawwaf, banyak dur yakni mutiara-mutiara batu-batu mulia, aniyatuhu ka'adadin nujum, bejana-bejananya sama seperti banyaknya jumlah bintang di langit. Rawahu Zakaria wa Abul Ahwas wa Mutarrib an Abi Ishaq. Barakallahu fiikum. Hadis yang lain, qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, qala haddatsana Husaim, qala haddatsana Abu Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fil Kautsar huwa al khair alladhi a'tahu Allahu iyyah. Berkata Ibn Abbas tentang Al-Kautsar yang Allah berikan kepada beliau, inna a'tainakal Kautsar. Kata Ibn Abbas, huwa al khair alladhi a'tahu Allahu iyyah, adalah kebaikan yang Allah berikan kepada beliau. Qala Abu Bishr, qultu li Sa'id ibn Jubair, fa innan nasa yazumuna annahu nahrun fil jannah. Berkata Abu Bishr, aku berkata kepada Sa'id ibn Jubair, karena orang-orang mengira bahwa Al-Kautsar yang dimaksud dalam Al-Quran itu, inna atainakal kautsar, nahrun fil jannah. Faqala Sa'id, an-nahru alladhi fil jannah min al-khair alladhi a'tahu Allahu iyyah. An-nahr, yang ada dalam surga adalah di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. طيب قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai rasul, wahai nabi, al-kauthar. Al-kauthar di sini al-khairul kathir di dunia wal akhirah. Al-Kautsar, sesuatu yang banyak. Yani dari kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan yang ada di hari akhirat. Kata para ulama kita, wa min dalika nahrul kautsar fil jannah alladhi hafatahu khiyamul lu'lu al-mujawwaf wa tinhul misk. Yang sungai yang ada di dalam sorga itu, hafatahu khiyamun khiyamul lu'lu, dua sisi sungai itu ada kemah-kemah yang terbuat dari mutiara-mutiara, permata-permata, al-mujawwaf, yang berongga. Baik, wallahu a'lam, kita hanya mungkin bisa membayangkan, tentunya tidak akan bisa seperti itu. Barakallahu fiik, tidak akan pernah bisa terbayangkan oleh kita, walaupun cuma kita bisa ya, yang digambarkan ini cuma sekedar bagaimana mendekatkan pemahaman kita dengan apa yang Allah janjikan. Barakallahu fikum. Wala masih banyak yang Allah SWT persiapkan untuk orang-orang dari hamba-hambanya yang saleh. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbetik di hati siapapun dari kalangan manusia ini. Sungai ini di pinggir dua sisinya ini ada kemah-kemah terbuat dari lu'lu yang berongga, watinuhul misk, dan tanahnya itu dari misik. Tentunya aromanya sungguh sangat luar biasa, semerbaknya wanginya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya, salli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu. Ini akhlis, ikhlaskan ibadah-ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua. Wanhar, dan lakukanlah penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Karena penyembelihan harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada penyembelihan yang itu merupakan ibadah, ada penyembelihan yang merupakan mubah, ada juga penyembelihan yang merupakan maksiat atau syirk billahi subhanahu wa ta'ala. Tergantung bagaimana orang meniatkannya, memperlakukan hewan itu. Barakallahu bikum. Menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah. Barakallahu bikum. Di hari raya Idul Adha, barakallahu bikum, dan ketika orang melakukan ibadah haji, dan ketika mau melakukan kebaikan-kebaikan seperti akikah, menjamu tamu, ini semuanya untuk kebaikan dan amal soleh. Adapun yang mubah, ya silahkan menyembelih untuk diperdagangkan mungkin, menyembelih hewan untuk sekedar dimakan, dikonsumsi. Dan ada pula di antara manusia ini menyembelih untuk mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala atau untuk acara-acara bid'ah. La haula wa quwwata illa billah. Maka kita diperintahkan untuk menyembelih sembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak untuk yang lainnya. Kapan tidak disebut nama Allah atas sembelihan itu, maka tidak boleh untuk kita memakannya. Dia jadinya bangkai. Allah telah mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Janganlah engkau memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Barakallahu bikum. Khilaf memang di antara para ulama tentang masalah ini. Tapi yang kuat, barakallahu bikum, ketika orang lupa, pembahasannya ketika orang lupa, lupa tidak sengaja menyembelihnya dalam kondisi lupa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian menganggap bahwa tetap halal, sebagian lagi kuat mengatakan tidak diperbolehkan. Barakallahu bikum, karena nasnya sangatlah jelas. Dan juga sebagai pelajaran, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam masalah ini sangat keras, memberikan fatwa bahwa sembelihan apapun dari sembelihan-sembelihan ketika tidak disebut nama Allah karena lupa atau sengaja tidak menyebutkannya, maka haram hukumnya. Binatang sembelihan itu hukumnya bangkai. Nah, ketika dihukumi bahwa sembelihan itu bangkai, tidak bisa dimakan, itu akan menjadi pelajaran baginya untuk berikut hari ketika dia hendak menyembelih ulang, dia akan betul-betul berusaha berupaya untuk mengingatnya. Barakallahu bikum. Wallahul musta'an. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau, memusuhi engkau karena apa yang kau bawakan dari petunjuk, cahaya. Barakallahu bikum. Huwal abtar, dialah yang terputus. Karena mereka mengatakan, oh, terputuslah kebaikan Muhammad karena tidak ada anak keturunannya dari kalangan laki-laki yang hidup sampai dewasa. Setiap ada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki, masih kecil sudah meninggal dunia. Sehingga mereka mengatakan bahwa sudah habis, terputuslah sudah kebaikan Muhammad. Subhanallah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka-mereka ini. Inna syani'aka huwal abtar, sunya orang yang membenci engkau karena petunjuk yang engkau bawa, karena cahaya engkau bawa, yang mereka benci, mereka lah yang akan terputus. Terputus kebaikannya. Barakallahu bikum. Terputus pengaruhnya. La haula wa quwwata illa billah. Orang tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan walaupun tidak ada anak keturunannya. Karena kebaikan itu bisa dilakukan dari sekian banyak jenis-jenis amal saleh. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Baik, kita masuk ke suratul Kafirun. Di sini kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, surah Qul ya ayyuhal kafirun qala yuqalu lakum dinukum al-kufr. Yani untuk kalian, wahai orang kafir, agama kalian. Ini semua agama selain agama Islam, dinul kufr. Semuanya adalah agama kekafiran. Penganutnya dikatakan kufar. Untuk setiap orangnya dikatakan kafir. Baik, semuanya. Ahlul kitabnya, musyrikinnya, pokoknya semua agama apapun selain Islam, mereka dikatakan kufar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sebenarnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, walaupun mereka tidak mau dikatakan kafir, tapi Allah menyatakan dan harus orang muslim, mukmin meyakini tentang kekafiran mereka. Tidak boleh ragu-ragu. Anda sebagai seorang muslim, mukmin, Anda harus yakin tentang kekafirannya orang-orang kafir. Tidak boleh ragu. Siapa mereka ini? Yahudi, Nasara, dan musyrikin, para penyembah berhala. Yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, agama apapun namanya. Mereka dikatakan kufar. Barakallahu fikum. Baik. Di sini kata Imam Al-Bukhari, yuqalu lakum dinukum, yani untuk kalian wahai orang kafir agama kalian. Waliyadin, waliyadini, yani untuk aku agamaku. Untuk kalian, agama kufur. Dan untuk aku, agamaku, agama Islam. Walam yakul dini li'annal ayat bin nun. Baik. Fahudifatil ya kama kala yahdin. Baik. Wa yashfin. Wa kala ghairu wa ghairuhu la a'budu ma ta'budun. Al-an. Baik. Barakallahu fikum. Di sini. Waliyadin. Walam yaqul, di sini tidak disebutkan waliyadini, tidak ada ya. Lianna al-ayat bin nun, barakallahu fikum, fahudifat, dihilangkan ya-nya kama kala yahdin wa yashfin, yahdini wa yashfini, sebenarnya itu. Wa qala ghairu la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah sekarang ini. Wala ujibukum fima baqiya min umuri, dan aku tidak akan memenuhi ajakan kalian di sisa-sisa umurku. Karena mereka mengajak, wahai Muhammad, begini saja supaya tidak ada pertikaian di antara kita. Ada waktu-waktu kalian menyembah Tuhan kami, dan waktu-waktu yang lain kami akan menyembah Tuhan engkau. Yani mau dikolaborasi. Barakallahu fikum. Subhanallah. Baik. Tidak bisa. Agama ini mesti ada pemurnian. Pemurnian. Sebagian orang-orang, subhanallah. Baik. Di antara orang-orang kufar, dikiranya kalau dia sudah melakukan kebaikan untuk kaum muslimin, dia akan mendapatkan kebaikan dari amalan yang dia lakukan itu di hari akhirat kelak. Jadi tidak sungkan-sungkan mereka mengucurkan dana untuk kaum muslimin, bahkan rela memberikan tanahnya untuk dibangun masjid, bahkan membangunkan masjid untuk kaum muslimin. Subhanallah. Dikiranya mungkin dengan perlakuan itu dia akan mendapatkan kebaikannya. Lah, tidak akan pernah mereka mendapatkan kebaikannya sama sekali di hari akhirat. Allah akan membalas untuknya kebaikan dari kebaikan yang dia lakukan di dunia ini, berupa mungkin kesehatan jasmani mungkin, barakallahu fikum, kelimpahan rezeki. Karena tidak sedikit juga orang-orang kufar melakukan kebaikan untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Bencana datang dia dengan harta bendanya, bahkan dirinya sendiri turun langsung memberikan bantuan, membangun fasilitas-fasilitas ibadah untuk kaum muslimin. Subhanallah. Tidak akan pernah bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Statusnya kufar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Yang menghalangi untuk diterimanya amal saleh, infak, salakah, kebaikan yang mereka lakukan adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu. Wallahu musta'an. Kasihan. Baik. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat si fulan dulunya, dia senantiasa melakukan ini dari kebaikan yang sangat banyak. Menyembelih ratusan ekor unta untuk dia bagi-bagi dagingnya." Bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tetap dia dikenakan neraka. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la illa billah. Yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimiin. Orang-orang kafir nanti di kiamat berangan-angan sekali, seandainya saja dulu di dunia mereka adalah kaum muslimin. Taib, wa qala ghayruhu la a'budu ma ta'budun, yani aku tidak menyembah apa yang kalian sembah sekarang, wa la ujibukum fi ma baqiya min umuri, dan aku tidak akan pernah mengiyakan, menyetujui, menyepakati, mengikuti ajakan kalian di sisa umurku ini untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala antum aabiduna ma a'bud wa humul ladzina qal. Wala antum aabiduna ma a'bud, kalian juga tidak akan pernah mau menyembah apa yang aku sembah. Jadi kalian tidak pernah mau mengesakan Allah dalam penyembahan. Barakallahu fiikum. Karena musyrikin menyembah Allah Subhanahu wa taala juga, cuma mereka mempersekutukannya. Jadi, sementara dalam agama dan syariatnya harus ada pemurnian. Tidak boleh ada yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Murni ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah tapi menyembah juga yang lainnya. Baik. Oleh karena itu ucapan kita di dalam sholat kita, ketika kita membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fikum. Kalau sesuai dengan tata bahasa Arab, baik, yang ma'ruf ma'lum, baik, na'buduka. Barakallahu fik. Na'budu ta. Kami menyembah engkau. Maf'ulnya di belakang. Objeknya. Barakallahu fik. Tapi ketika objek ini dikedepankan, taib, iyyaka na'budu, maka artinya akan berubah. Hanya engkau yang kami sembah, tidak yang lainnya. Kalau kami menyembah engkau, boleh jadi juga menyembah yang lainnya. Kan demikian. Menyembah Allah, menyembah yang lainnya, sama seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Jadi sebagaimana dikatakan para ulama, menyembah Allah tidak cukup. Harus apa? Al-kufur bitagut. Harus ada. Barakallahu fikum. Mengkafiri semua sesembahan selain Allah. Karena orang musyrik juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada apa? An-nafyu wal isbat. Penetapan dan penafian. Inilah syahadat kita, la ilaha. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang boleh disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka dikatakan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, tidak kepada yang lainnya. Ini namanya pemurnian. Barakallahu fikum. Murni, ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Allah rabbuka illa billah. Wa humul ladina qala wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika wa ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Jadi dengan semakin diturunkannya Al-Qur'an, semakin mereka menjadi jadi kekufurannya dan penyimpangannya. Wallahul musta'an. Yani wala antum abiduna ma'am. Di sini kata oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala. Baik. Qala fi qawlihi ta'ala la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'bud, ka'annahum da'awuhu ila an ya'buda alihatahum. Sepertinya bahwa orang-orang musyrikin di zaman itu mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah patung-patung berhala mereka. Wa ya'buduna ilahahu. Kemudian setelah itu mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala la a'budu ma ta'buduna fi al-jahiliyah. Maka Rasul mengatakan, aku tidak menyembah Tuhan, tidak pernah aku menyembah Tuhan kalian di masa jahiliyah. Baik. Wala antum a'biduna ma a'budu fil jahiliyah wal Islam. Wala antum a'bidun, demikian juga kalian tidak pernah menyembah, mengesakan Allah barakallahu fikum di masa jahiliyah dan dalam masa Islam ini. Wala ana a'budu ma abadtum al-an, dan sekarang pun aku tidak akan pernah mau menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu al-an ma ta'budun. Sekarang ini, dulunya saja aku tidak pernah menyembah Tuhan kalian, sekarang kalian mengajak aku untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala itu. Baik, maka aku tidak mau. Baik, aku tidak mau mengijabah, mengiyakan, mengikuti ajakan kalian di sisa-sisa umurku ini. Ana a'budu ma ta'buduna wa ta'buduna ma a'budu. Barakallahu fikum. Wa ta'buduna ma a'budu. Kalian juga tidak akan pernah mau mengesakan Allah, menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kata Al-Hafidz rahimahullah, wa qad akhraja Ibnu Abi Syaib Ibnu Abi Hatim fi hadits Ibnu Abbas qala qalat Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuf an alihatina fala tadhkurha bisu. Berkata orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, berhentilah engkau barakallahu fikum menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kami dengan kekurangan-kekurangannya. Karena Al-Qur'an disebutkan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak memiliki sesuatu, tidak bisa apa-apa, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di banyak ayat dalam Al-Qur'an bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Fa illam taf'al fa'bud alihatana sana wa na'budu alihataka sana. Baik. Kalau engkau tidak mau, sekalian begini saja. Satu tahun engkau menyembah Tuhan kami dan satu tahun kami akan menyembah Tuhan. Kata Al-Hafidz wa fi sanadihi Abu Khalaf Abdullah bin Isa wa huwa dha'if. Baik. Dihukum oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala hadis ini, asar ini, dengan kelemahannya. Barakallahu fikum. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian. Jadi agama kufur yang kalian. Walaupun kalian diajak, tidak mau, ya urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadini, dan untuk aku agamaku. Aku ridha dengan agama ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha Allah sebagai sesembahanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Barakallahu fiikum. Ini namanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan agama tidak boleh dicampur-campur. Barakallahu fiikum. Sebagian orang membuat agama baru. Barakallahu fiikum, agama baru. Dia membuat barakallahu fiikum rumah ibadah dan semua atribut-atribut keagamaan yang ada dipasang semua di sana. Bulan bintangnya juga ada, salibnya juga ada, stupanya juga ada, macam-macam. Barakallahu fiikum. Wallahu alam apa maunya. Maunya kalau tidak selamat di sini, selamat di situ. Kalau tidak selamat di sini, selamat di sana. Lah, bukan begitu modelnya. Harus menjadi keyakinan, jalan keselamatan hanya satu. Barakallahu fiikum. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Cuma satu jalan kebenaran. Cuma satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain. Barakallahu fiikum. Tidak ada jalan lain. Baik. Jalan itu adalah jalan yang telah ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita semuanya diperintah untuk mengikuti jalan itu. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wattabi', ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku. Baik. Dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilayya marji'ukum, dan kepada akulah kalian semuanya akan dikembalikan, dan aku akan menyampaikan kepada kalian apa yang dulunya kalian pernah kalian lakukan. Wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiikum. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan istiqamah. Baik. Sehingga kita tetap di atas kebaikan ini dan masih dalam keadaan radhiyah mardhiyah. Ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.